صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله kita masih melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir yang kita ambil adalah menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-kalam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala dari dulu dan terus menerus tak berujung. Sebab Allah berfirman, kalau kalian mau kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah berfirman, katakanlah ya Muhammad, seandainya laut itu jadi tinta ya untuk menulis kalam-kalam Allah, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan bisa ya, tidak akan habis kalam Allah, ucapan Allah untuk ditulis. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala terus-menerus berbicara. Dan dari dulu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara. Berbeda dengan makhluk. Ya, makhluk berbicara juga. Tapi kalam makhluk, sifat berbicaranya makhluk itu baru. Ya. Dulu tidak berbicara, tapi Allah Subhanahu wa taala terus-menerus berbicara dan tidak memiliki permulaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab sifat kalam itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak bermula. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, kata Allah. Dialah Allah yang maha pertama, maha awal. Ditafsirkan dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-awwal adalah laisa qablahu syai', tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ditinjau dari satu sisi, yaitu dari jenis sifat kalam. Ya. Jadi sifat kalam Allah terdahulu. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak bermula. Tapi ditinjau dari sisi satu persatunya kalam itu. Ya. Ada yang baru. Ya. Terus menerus Allah berbicara. Sebab kalamnya Allah, ucapannya Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau, ya Allah berbicara. Oleh karena itu Allah mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Allah mengajak bicara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Baik, ini kesimpulan dari sifat kalam. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Mereka mengingkari sifat kalam. Mereka mengatakan Allah tidak berbicara. Seperti orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Di antara mereka ada yang mengatakan Allah berbicara, tapi sifat berbicaranya Allah itu baru. Mereka mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala seperti anak bayi. Seperti anak bayi. Dulu tidak berbicara, kemudian nanti datang waktunya untuk berbicara, baru berbicara. Ini kalamnya orang-orang ahlul bid'ah. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah melanjutkan, kata beliau rahimahullah, wa min kalamillahi subhanahu al-Qur'anul 'adzim. Ya, setelah kita mengetahui bahwa Allah memiliki sifat berbicara, kata beliau, dan dari sifat berbicaranya Allah, dari sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala yaitu al-Qur'anul 'adzim. Ya, dari kalam Allah Subhanahu wa taala, dari ucapannya Allah adalah al-Qur'anul 'adzim. Ya. Min di situ min, wa min kalamillah itu min tab'idiyah namanya. Dalam artian ini sebagian, bagian dari sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalam Allah, bukan cuma Al-Qur'an. Taurat. Kalam Allah. Ya, Injil. kalam Allah, ya. Zabur, ya. Ia diturunkan kepada Nabi Daud. Wa atina Dauda Zabura. Kami kembalikan kepada Daud itu Zabur. Itu kalamnya Allah. Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kalam Allah. Ya. Nabi Musa Taurat. Kalam Allah. Makanya kata beliau di sini, dan dari kalam Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Quran yang agung. Wahwa kitabullahil mubin. Ya. Al-Quran adalah kitabnya Allah yang jelas. Wahabluhul matin. Talinya Allah yang kuat, yang kokoh. Ya. Waqtasimu bihablillahi jami'an. Sebagian ahli tafsir mengatakan hablullah adalah Al-Quran. Ya. Adalah Al-Quran. Wasiratuhul mustaqim. Al-Quran adalah jalannya Allah yang lurus. Ya. Siapa yang berpegang teguh dengannya? Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, akan selamat dunia dan di akhirat. Sebab ini adalah jalannya Allah yang lurus. Tanzilu Rabbil Alamin. Dan Al-Quran adalah tanzil, masdar, tanzil, masdar dalam bahasa Arab artinya tanzil masdar. Maksudnya al-munazzal, yang diturunkan. Ya, tanzil bermakna al-munazzal, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari atas. Nazala bihir ruhul amin. Ya, turun dengannya ruh al-amin, itu Jibril. Allah turunkan Al-Quran kepada ruh al-amin, ruh yang dipercaya, yaitu Jibril. Kemudian ala qalbi sayyidil mursalin, diberikan kepada ya, dalam hati sayyidil mursalin, terhadap pimpinannya para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bilisanin arabi mubin, dengan lisan. Lisan, ya, kalau kita buka kamus bahasa Arab, lisan artinya lidah. Lisan. Tetapi di dalam bahasa Arab itu lisan banyak mananya. Di antaranya lisan bermana lugoh. Lugoh. Bahasa. Ya. Lisan bermana bahasa. Seperti dalam firman-Nya, wa ma arsalna min rasul illa bilisani qaumi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisannya rasulnya. Maksudnya lisannya kaumnya. Maksudnya tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Paham ya? Jadi lisan bermakna lugah, bahasa. Ya. Ya, lisan kadang bermakna lisan yang kita punya, lidah, lisan itu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Nah, itu lisan bermakna lidah. Jangan kau gerakkan lisanmu ya Muhammad. Kau terburu-buru membaca Al-Qur'an. Apa maksud lisan dalam ayat? Lidah. Jangan kau menggerakkan lisanmu untuk membaca dengan cepat, jangan terburu pelan ya, dalam membaca. Itu lisan bermakna asalnya lidah. Kalau ayat yang pertama kita baca, lisan bermakna lugah, bahasa. Nah, di sini lisan bermakna bahasa. Kata beliau, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu dengan lisan, itu bahasa Arab yang jelas. Ya, bahasa Arab yang jelas. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab untuk ya, Al-Quran. Padahal ribuan bahasa, bahkan lebih bahasa yang ada, tapi Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Ya. Agar apa? Kata Allah dalam Al-Qur'an dalam awal surah Yusuf, ya. Inna anzalnahu Qur'an Arabian la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian mudah memahaminya. Ya. Oleh karena itu, keliru orang yang belajar bahasa Arab, ya. Susah sekali. Tidak faham-faham saya bahasa Arab, menyerah. Tidak, keliru itu. Malah justru bahasa yang paling mudah adalah bahasa Arab. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Kami turunkan bahasa Arab itu, Al-Quran dengan bahasa Arab, agar kalian mudah memahaminya. Coba bahasa Jepang. Tidak ada yang tahu hurufnya apa ya. Bahasa Arab paling mudah. Saya ingat kisahnya Imam Al-Kisai. Pernah dengar kisahnya Imam Kisai? Imam Ahlul Lugha, Imam bahasa Arab. Ya. Sekarang, kalau kita buka buku-buku bahasa Arab, hampir tidak ada namanya, hampir tidak dapatkan kebanyakan namanya Imam Kisai disebut. Berkata Imam Al-Kisai, Imam bahasa Arab dan Imam dalam apa? Imam fil qiraah. Qiraah Al-Qur'an. Ketika dia mau belajar, ya, mau belajar bahasa Arab ini, ya, menyerah dia. Tidak faham, pergi belajar dengan guru, tidak faham. Besok pergi belajar, tidak faham. Susah masuk kepalanya. Menyerah. Nah, sudah. Menyerah. Ini kisah ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bukunya. Jami' fi akhlaqi rayu wa adabi sami'. Begitu pulang, dia lihat semut. Semut dia lihat. Memikul beban, makanan. Panjat tembok ke batu, jatuh. Dia dengan makanannya. Lebih berat makanannya daripada dia. Panjat lagi, jatuh. Sampai 3 kali, terus panjat sampai berhasil naik ke atas. Kata Al-Imam Kisai, semut saja tidak ada kapoknya. Mana saya kapok? Belajar. Terus beliau belajar rahimahullah, sekarang terkenal Al-Imam Kisai, Imam fil lugha, Imam fil qiraah. Ya. Al-Imam Al-Kisai rahimahullah. Jadi Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, ya, agar mudah dipahami. Bilisanin arabi mubin. Munazzalun. Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran diturunkan. Ya. Munazzalun. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran sangat banyak, ya, jumlahnya. Berapa ayat disebut? Ya. Inna anzalna, inna nahnu nazzalna alayka dzikra. Banyak sekali. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra, inna lahu hafizun. Kami dah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Disebutkan nazzal. Ada dalil seperti ini bahwa kami menurunkan Al-Quran, kami menurunkan air hujan. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dia di atas. Ya, sudah lewat sifat ini bahwa Allah itu dia di atas. Dengan dalil yang sangat banyak, di antara dalil yang kita bisa pakai bahwa Allah itu di atas, ya. Lafaz-lafaz kami turunkan yang berarti dari atas. Di sini beliau mengatakan munazzalun. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghairu makhluk, bukan makhluk. Nah, ini panjang pembahasannya ini. Kata beliau rahimahullah, Al-Quran bukan makhluk. Makhluk itu dicipta. Seperti ini makhluk. Ini makhluk. Semua batu, pohon, bulan, matahari, langit, bumi itu makhluk. Kenapa beliau sebutkan ini? Ini kalimat. Ya, ini bantahan ini kalimat ini. Al-Quran bukan makhluk. Ini bantahan. Di zaman beliau, penyimpangan yang paling banyak, permasalahan yang paling banyak menyimpang di zaman Ibnu Qudamah. Zaman 500-an ya beliau. Adalah orang-orang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Bahkan di zaman Imam Ahmad. Disitulah fitnah ini keluar. Di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad dipenjara, disiksa 3 generasi. Tiga kali pergantian pemerintah. Iya. Mazhab pemerintah semuanya mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Padahal sepakat para ulama. Ulama ussalaf. Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk? Kafir. Keluar dari Islam. Murtad. Ya, bahkan Imam As-Sabuni dalam Aqidatul Salaf Ashabul Hadith menukil dengan riwayat kalam-kalam ulama. Ulama ussalaf. Ulama terdahulu. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk? Dipenggal lehernya. Dianggap murtad. Iya. Dianggap murtad. Sebelum zaman Daulah Abbasiyah. Itu di zaman Imam Ahmad di Irak dulu, Daulah Abbasiyah. Tidak ada mazhab seperti ini. Nah, nanti mulai. Di Daulah Abbasiyah, 3 generasi, mulailah. Ya. Kenapa ada mazhab seperti ini? Ahlul bidah, kenapa bisa muncul? Di zaman Al-Ma'mun, ini nama pemerintah pertama, apa? Dari 3 generasi ini yang paling pertama namanya Al-Ma'mun. Disinilah awalnya, pemerintahan Al-Ma'mun muncul mazhab ini. Kenapa? Ada orang namanya Bishr Al-Marisi. Ini pentolannya Jahmiyah. Bishr Al-Marisi datang kepada Al-Ma'mun, datang kepada pemerintah ini, Al-Ma'mun namanya. Dipengaruhi, ya. Dibisikan-bisikan syubhat bahwa Al-Quran makhluk itu Al-Quran, makhluk. Sudah, Al-Ma'mun terpengaruh. Di penjara semua orang yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, di penjara. Yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah, ditangkap, di penjara, disiksa. Termasuk Imam Ahmad. Bahkan dibunuh. kalau tetap mengatakan Al-Quran adalah kalamnya Allah, bukan makhluk, dibunuh. Ya. Makanya ada ulama yang menyebutkan, seperti Yahya bin Ma'in, rahimahullah, hidup di zaman Imam Ahmad. Ya. Beliau mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Dibunuh. Diancam. Ya. Dan ini tidak mengapa, mengucapkan kalimat kekufuran, yang penting hati tetap berada dalam keimanan, itu tidak mengapa. Ya, sebab ada ayat dalam Al-Quran, illa man ukriha wa qulbuhu mutmainnun bil iman, kecuali siapa yang terpaksa tapi hatinya tetap berada dalam keimanan. Ayat ini turun terhadap perkaranya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ya, mencela Rasul, dipaksa, sebab kalau tidak dibunuh, diperlakukan seperti ibunya Sumayyah radhiyallahu taala anha. Ya, syahidah yang paling pertama, perempuan yang mati syahid di jalan Allah yang paling pertama, ibunya Ammar bin Yasir, Sumayyah, melihat ibunya diperlakukan seperti itu, ya, saya bisa-bisa dibunuh juga. Sudah, beliau mencela Rasulullah SAW. Turun ayat itu, ya, tidak mengapa mengucapkan kalimat kekufuran yang jelas hatinya mengingkari. Ya. Sebab terpaksa. Sebab terpaksa. Tapi Imam Ahmad rahimahullah taala di zamannya, tiga generasi disiksa. Mazhab negara semuanya mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad, ya. Kata beliau, ya, biar saya mati, kalian bunuh saya, tetap saya pertahankan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan ini yang benar. Dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran itu kalamullah, ucapannya Allah. Ucapan? Ucapannya Allah, kalamullah dalam Al-Quran. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kalau salah seorang di antara orang musyrik minta izin kepadamu, biarkan dia sampai dia mendengarkan kalamnya Allah. Ucapan Allah. Ya. Yuriduna ayyubaddilu kalamallah. Tentang orang Yahudi, kata Allah, mereka orang-orang kafir, mereka ingin mengganti ucapannya Allah, kalam Allah. Tidak ada dalam Al-Quran itu dikatakan Al-Quran itu makhluk. Ya. Kenapa dikafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk? Ya, sebab Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran sifatnya Allah. Dan orang yang mengatakan sifatnya Allah makhluk, kafir. Ya. Masa sifatnya Allah makhluk? Sementara Allah bukan makhluk. Allah Khalik, yang mencipta. Makanya dikafirkan oleh para ulama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam dua bait syair, walaqad taqallada kufrum khumsuna fi ashrin minal ulama'i fil buldani wallalaka iyu qad haka anhum bal qad haka qablahum tabrani. Kata Ibnu Qayyim, telah sepakat 50 kali 10 ulama dari seluruh penjuru dunia, 50 kali 10 500, tentang apa? Kekufurannya orang-orang akan kafirnya orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sepakat para ulama. Yang telah nukil oleh Imam Lalakai dalam bukunya I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan sebagaimana yang nukil sebelumnya oleh Imam Tabarani. Bahkan Az-Zahabi rahimahullah dalam bukunya Siyar Alamin Nubala, beliau mengatakan, kalau saya cari lagi orang yang mengkafirkan Jahmiyah, ulama yang mengkafirkan Jahmiyah masih banyak, lebih dari 500. Ya. Lebih dari 500. Makanya di sini Ibnu Qudamah menekankan bahwa Al-Quran munazzal ghairu makhluk, bukan makhluk. Ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala mempertahankan mazhab ya, Ahlussunnah wal Jamaah di zaman beliau. Beliau dicambuk, dipenjara, ya, dilarang mengambil hadisnya. Dilarang mengambil hadisnya Imam Ahmad, dipenjara, disiksa. Ya. Tiga generasi. Ya, nanti terganti di generasi keempat, ya, pimpinannya namanya Al-Mutawakkil, nah, baru Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ya. Allah Subhanahu wa taala menolong mazhab yang benar, menolong Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini melalui Abu Bakar As-Siddiq di zaman kemurtadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini di fitnah khalqul Quran di zaman melalui Imam Ahmad. Fitnah kemurtadan ketika Nabi meninggal, banyak yang murtad. Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi mereka, sehingga banyak yang kembali ke dalam Islam. Nah, di zaman Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala menolong agamanya melalui Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad dipaksa mengucapkan Al-Quran makhluk. Tidak mau beliau. Kenapa? Ya. Bahaya kalau beliau mengucapkan. Imam Ahmad itu imam di zamannya. Dia bilang A, orang semua ikut A. Beliau mengatakan B, orang sanggup B. Ketika dipaksa dalam penjara mengatakan Al-Quran makhluk, cepat ucapkan. Dia melihat di luar. Orang sudah siap pulpen dan buku, menulis apa yang diucapkan Imam Ahmad. Kalau dia mengucap Al-Quran makhluk, semuanya mengucap Al-Quran makhluk. Imam kita yang mengatakan, Imam Ahmad. Ya, makanya beliau tidak mau mengatakan hal itu. Ya. Kata beliau, siapa yang mengucap Al-Quran makhluk, kafir, kata Imam Ahmad. Dikafirkan oleh Imam Ahmad. Ghairu makhluk. Ya, ini ucapan orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka sama. Sepakat dalam masalah Quran. Orang Jahmiyah, Mu'tazilah sama mengatakan Al-Quran makhluk. Ada lagi yang lebih ngeri perkataannya dalam masalah Quran. Kalamnya orang-orang Asy'ariyah dan orang-orang Qullabiyah. Ya. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala betul memiliki sifat berbicara. Ya. Tapi kalamnya Allah itu kalam nafsi. Kalam nafsi hanya ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, tidak terucap. Seperti orang bisu, ya. Mau berucap tapi tidak ada suara, tidak ada huruf. Seperti itu kalam Allah, hanya ada pada dirinya. Nah, ditanya, terus Al-Qur'an yang kita baca? Kata orang Asy'ari dan Qullabiyah, itu bahasa dari Jibril. Ungkapan dari Jibril yang dia pahami dari diri Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ungkapkan, dia bahasakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah Al-Qur'an. Berarti di sisi orang-orang Asy'ari dan Qullabiyah, Al-Qur'an makhluk. Ucapannya Jibril dan Jibril makhluk. Ya. Hanya mereka tidak berani, sebab di zaman Imam Ahmad ketika generasi keempat sudah menolong agama Allah Subhanahu wa taala, generasi keempat Allah Subhanahu wa taala sudah menolong agamanya melalui al-mutawakkil, itu mereka tersembunyi. Bersembunyi semuanya. Orang Jahmiyah lari. Kalang kabut. Mereka bersembunyi, tidak berani lagi mengucapkan Al-Qur'an makhluk. Ya, bahkan kebalikannya pada zaman itu, siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk dibunuh dan dipenjara. Ya. Disiksa. Nah, mereka sembunyi. Ya. Makanya sebagian mereka tidak berani mengucapkan Al-Quran makhluk. Ya. Tapi mereka mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang menipu. Tapi ujung-ujungnya sama maknanya, Al-Quran makhluk. Ya. Mereka meyakini bahwa kalamnya Allah itu nafsi, hanya ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, Al-Quran kita katakan ghairu makhluk. Ya. Dan tambahan ini, tambahan kalimat, kalau kita buka buku-buku akidah ulama terdahulu, semuanya mereka menyebutkan Al-Quran kalamullah, ada tambahannya, ghairu makhluk. Buka buku akidah yang lainnya seperti itu juga, Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Padahal tambahan ghairu makhluk artinya bukan makhluk. Ini tambahan ini tidak ada zamannya para sahabat. Tidak ada. Nanti muncul bid'ah yang mengatakan Al-Quran makhluk, baru ditambah oleh para ulama salaf, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Di zamannya sahabat, mereka kenal Al-Quran kalamullah, titik. Sampai di situ saja. So, dalam Al-Quran dikatakan, kalamnya Allah. Ya, para sahabat tidak pernah menambah. Kalamnya Allah. Terus kenapa ada tambahan bukan makhluk? Ini ditambah oleh para ulama kita. Sebab muncul bid'ah, mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Para ulama pun menambah, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Makanya para ulama punya kaidah, falamma zadu zidna. Tatkala mereka menambah, kita tambah juga. Ya. Sebagai bentuk bantahan kepada mereka. Ya, makanya sini saya sebutkan beliau rahimahullah, munazzalun ghairu makhluk, bukan makhluk Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kertasnya. Perhatikan ini, harus dibedakan kertasnya. Ya. Tintanya. Ya. Kemudian sampul-sampulnya, kertas, makhluk semuanya. Tapi yang tertulis adalah kalamnya Allah bukan makhluk. Begitu pula kalau orang membaca, Alhamdulillahirrabbilalamin, ya, kul huwallahu ahad, suaranya makhluk. Ya. Tapi yang terbaca, yang terucap adalah kalamnya Allah. Ya. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, makanya ada istilah dari para ulama, as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suaranya adalah suara si qari, itu pembaca, wal kalam kalamul bari, dan ucapan yang terucap itu adalah kalamnya al-bari, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak dalilnya yang mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Di antaranya, Ya, kalau Al-Quran sudah jelas, dia sudah sebutkan tadi, disebutkan kalamullah. Di dalam hadis, ya, ada berapa banyak hadis yang tegas sekali menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Di antaranya hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mana'uni an uballigha kalam Rabbi." Mereka menghalangi saya, melarang saya menyampaikan kalam Rabbi. Kalamnya Rabbku. Ya. Di antara dalil juga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Siapa yang turun ke sebuah tempat, man nazala manzilan, ya, siapa yang pergi di sebuah tempat, ya, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq, saya berlindung kepada kalimat, kalimat jamaknya kalam, kalimat-kalimat Allah, ucapan-ucapan Allah, ya, yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Kata Nabi SAW, siapa yang baca doa ini, maka tidak akan membahayakan apapun dia, ya, jin-jin dan semisalnya, sampai dia pulang ke tempatnya. Itu doa penting. Ya, dalilnya kata para ulama, dalil ini dipakai berdalil oleh para ulama kita bahwa Al-Quran, kalam-kalamnya Allah itu bukan makhluk. Sebab Nabi SAW memerintahkan kita untuk berta'awud, memohon perlindungan dengan kalamnya Allah. Kalamnya Allah. Seandainya kalam Allah adalah makhluk, berarti Nabi telah menyengamayakan kita kesyirikan. Berta'awud kepada makhluk, hukumnya syirik. Tidak boleh meminta perlindungan kepada makhluk. Iya. Jelas ya? Situ Nabi memerintahkan kita berta'awud, memohon perlindungan dengan kalamnya Allah. Berarti bukan makhluk. Ya. Bukan makhluk. Baik, itu dalil yang sangat tegas. Dan masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Kata yang beliau di sini, munazzalun ghairu makhlukin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ya, Al-Quran itu dari Allah bermula. Dari Allah bermula. Wa ilaihi ya'ud. Ya. Apa maknanya minhu bada'a? Dari Allah bermula. Ya, maksudnya Al-Quran itu Allah yang ucapkan. Dari Allah bermula, maksudnya Allah yang ucapkan Al-Quran itu. Walaupun tertulis di mushaf, terhafalkan di dalam dada para penghafal Al-Quran, ya, terucap di lisan-lisan qari, ya, tertulis di mushaf, tapi tetap, ya, kalam tersebut adalah kalamnya Allah. Allah yang mengucapkannya. Sebab kalam itu dilihat dari siapa yang mengucapkannya pertama kali, bukan yang menyampaikannya. Walaupun Jibril yang menyampaikan kepada Muhammad SAW, Muhammad Nabi kita menyampaikan juga kepada umatnya. Tetap dikatakan kalam itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Ya kan? Saya misalnya Imam Syafi'i mengucapkan sebuah ucapan. Ya. Kita tulis di buku, kita sampaikan kalam itu, pasti kita menyandarkan kalam itu kepada kalam yang pertama kali mengucapkannya. Makanya kita mengatakan, ya, Imam Syafi'i berkata, Imam Ahmad berkata, ya, walaupun sudah ternukil, ya, tersebutkan kalimat tersebut terus dari zaman ke zaman, tetap kita menyandarkannya kepada yang pertama kali mengucapkannya. Itu maksudnya wa ila minhu bada'a. Ya. Darinya lah bermula. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali Al-Qur'an itu kepada Allah. Ya. Akan kembali Al-Qur'an ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam hadis bahwa nanti di akhir zaman, ya, ketika kita buka mushaf, kosong lagi tulisannya, bersih. Ya, tidak ada lagi kalamnya Allah, sudah diangkat, naik ke atas. Ya. Kemudian yang menghafalnya Al-Quran sudah hilang di dalam dadanya, tidak terhafalkan lagi, hilang semua. Ya. Naik kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu maknanya. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ya, dari Allah bermula dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa huwa suwarun muhkamatun. Al-Quran itu ada suwarun. Ya. Berbagai surah, sangat banyak surah. Surah, suwarun, jamak dari suratun. Kalau suratun, satu surah. Banyak surah, namanya suwarun. Ya, jamak. Kalau laki-laki satu, rojulun. Jamaknya? Jamaknya? Rijalun. Nah, ini harus dites batalan penyesuaian kayaknya. Rijalun. Ya. Baitun, buyutun. Ini jamak, bentuk jamak. Kalau surat itu suwar. Muhkamat. Ayat-ayat muhkamat. Ya, jelas. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alif lam ra kitabun uhkimat ayatu summa fusilat min lam hakimin khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an inilah Al-Qur'an, uhkimat, telah dimuhkam, dijelaskan. Jadi Al-Qur'an itu jelas semuanya, tidak ada yang tidak jelas ayat-ayatnya, semuanya jelas. Wa ayatun bayyinat. Al-Qur'an juga ayat-ayat berisi ayat-ayat yang jelas, bayyinat. Hurufun wa kalimatun. Ya, perhatikan ini kalimatnya, hurufun wa kalimat. Al-Qur'an itu terdiri dari banyak huruf, huruf-huruf dan kalimat-kalimat, kata-kata. Ini bantahan kepada orang-orang Asy'ari dan Qulabiyah. Mereka mengatakan Al-Qur'an kalamnya Allah tanpa ada suara dan tanpa ada huruf. Tanpa ada suara, tanpa ada huruf. Ini membantah beliau. Beliau membantah mereka. Hurufun wa kalimat. Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat, kata-kata. Ya. Sebab diantara ahlul bidah yang mengatakan ya, Allah, kalamnya Allah Al-Qur'an adalah tanpa huruf dan tanpa suara. Kata beliau, man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin ashru hasanat. Kata beliau, siapa yang membacanya Al-Qur'an fa'arabahu dan mengi'rabnya. Jadi siapa yang baca Al-Qur'an dan mengi'rabnya. Jangan dipahami sini i'rab. Oh, berarti harus orang jago bahasa Arab ini baru bisa dapat pahala. Tidak, maksud i'rab adalah membacanya, kemudian ya, membacanya dengan baik dan benar, kemudian ya, memahami maknanya. Nah, itu i'rab, mana i'rab di sini. Maka kata Syekh, falahu bi kulli harfin ashru hasanat, maka baginya lah salah satu, setiap dari satu huruf baginya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Pertanyaannya, terus apa yang membaca dengan ya, tersendat-sendat? Tidak dapat pahala, tetap dapat pahala. Ya. Dalam hadis, waladin yang kau Quran ya tak taufihi, tetap dapat pahala. Kata Nabi Sallam, dan yang membaca Al Quran ya tak tersendat-sendat, terbata-bata, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masmurun, taib. Sebelumnya, lahu awalun wa akhirun. Al Quran itu memilih awal surat Al Fatihah, wa akhirun dan memiliki akhir surah, surah Surah An-Nas. Surah An-Nas. Kul a'udzu birabbin nas. Lahu awwalun wa akhirun. Jadi Al-Quran kata beliau ada awalnya dan ada akhirnya. Wa ajza'un wa ab'ad. Dan Al-Quran itu berjuz-juz. Ya. Terbagi-bagi. Juz-juz dan ab'ad. Terbagi-bagi. Ya. Ini bantahan juga kepada ahlul bid'ah. Orang-orang salimiyah. Mereka mengatakan ya, Al-Quran itu, kalam Allah itu keluar sekaligus. Ini kalam batil sesat ini. Ya. Mengharuskan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina." Jangan kau dekat zina, berarti sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus shalah." Tegakkanlah salat. Sebab mereka mengatakan kalamnya Al-Qur'an itu kalamnya Allah keluar dengan daf'atan wahidah, satu kaligus, tidak berjuz-juz, tidak terbagi-bagi. Itu keharusan pertama dari kalam ini. Keharusan yang berikutnya mengharuskan bahwa kalam Allah berakhir. Sebab kata mereka kalam Al-Qur'an, kalamnya Allah itu keluar ya, sekaligus. Berarti berakhir. Ya, makanya di sini beliau bantah ajza'un wa ab'ad. Al-Qur'an berjuz-juz dan terbagi-bagi. Terbagi-bagi. Matlun bi al-sinati mahfudzun fi surur. Dan Al-Qur'an itu matlu, terbaca dengan lisan, mahfudun, terhafalkan dalam dada. Terhafalkan di dalam dada. Ya. Masmu'un bil adzan. Masmu'un bil adzan, dan Al-Qur'an itu didengarkan dengan telinga. Maksudnya terdengar dengan telinga. Ini lagi-lagi bantahan kepada mereka yang mengatakan Al-Quran tanpa ada suara, tanpa huruf. Dan ini terbantah. Dalam Al-Quran dikatakan, وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ تُولِ الْأَيْمَنِ, kata Allah kepada Nabi Musa. Kami panggil nada, nida. Kami panggil dia, Nabi Musa. Ya. Menunjukkan berarti Al-Quran itu kalam Allah dengan suara. Sebab nida itu, sepakat para ahli bahasa Arab, nida itu panggilan dengan suara yang keras. Makanya azan dinamakan nida. Ya, Allah manggil wa nadainahu. Berarti Allah manggil dengan suara Nabi Musa. Memanggil dengan suara. Baik. Maktubun fil masahif, dan Al-Qur'an itu tertuliskan, dituliskan di mushaf, lembaran-lembaran mushaf. Ya. Kata beliau, fihi muhkamun. Al-Qur'an itu ada yang muhkam, jelas. Dan ada yang mutasyabih, ada yang tidak jelas. Nah, ini perlu dijelaskan. Kenapa di dalam Al-Quran dikatakan ada yang mutasyabih juga? Padahal di ayat yang Ayat yang lain Allah katakan, kitabun uhkimat ayati. Al-Quran kami sudah jelaskan semua ayat, terang, tidak ada yang tidak jelas. Tapi dalam surah Al-Imran, iya kan? Fi ayat muhkamat wa ukhru mutasyabihat. Dan yang lain ada yang mutasyabih. Apa makna mutasyabih di situ? Kalau kita buka terjemahannya di dalam penerjemahan Al-Quran, mutasyabih tidak jelas, samar-samar. Maksudnya apa? Maksudnya ada sebagian ayat yang kita tidak tahu apa maknanya ini, apa maksud dari ayat ini. Tapi para ulama tahu. Ya, makanya para ulama ada tafsirnya menjelaskan ayat-ayat ini maknanya, ini maknanya. Ya. Tapi kita yang tidak sampai ilmu ke sana kita tidak paham. Tapi ada ayat yang kita paham maknanya. Ya. Jelas ya? Ya? Itu makna mutasyabih di situ. Sebagian ulama menyebutkan itu makna mutasyabih. Tapi asalnya Al-Qur'an semuanya jelas. Yang tidak jelas itu hanya dari sisi kita saja, sebab ilmunya tidak sampai memahaminya. Tapi Al-Quran itu sendiri, ayat-ayatnya semua jelas. Allah yang katakan dalam Al-Quran, kitabun uhkimat ayatu. Ini adalah kitab, kita telah jelaskan semuanya. Kita sudah jelaskan semuanya. Itu makna pertama. Makna yang kedua, mutasyabih dalam surat Al-Imran itu ayat-ayat dalam surat Al-Imran, Allah katakan sebagian Al-Quran, sebagian ayat dalam Al-Quran mutasyabih. Apa arti mutasyabih? Mirip. Iya kan? Syabih, apa artinya syabih? Mirip. Ini hadza syabihun bihadza. Ini mirip dengan ini, itu syabih. Ya. Mana mutasyabih di situ? Salah satunya kata para ulama adalah sebagian ayat Al-Qur'an dan sebagian itu mirip. Dalam surat Qaf misalnya, Allah sebutkan tentang sifat-sifatnya surga. Ya kan? Makanannya anggur dan seterusnya. Di dalam surat yang lain juga ayat yang lain Allah sebutkan seperti itu juga. Sifat-sifat surga. Ah ini mutasyabih. Syabih. Iya kan? Ah ini maknanya mutasyabih. Ya, jangan dipahami dalam ayat itu mutasyabih berarti ada tidak jelas dalam Al-Qur'an. Tidak. Semua dalam ayat Al-Qur'an itu jelas, muhkam. Iya. Maknanya jelas. Ya. Untuk apa Allah turunkan kalau tidak jelas? Sementara Al-Quran untuk kita pahami, untuk kita tadaburi. Iya ya kan? Makanya di sini kata para ulama seperti Syekh Husain Ibnu Taimiyah, di sinilah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Kenapa? Sebab Al-Quran yang diturunkan untuk ditadaburi. Kitabun anzalnahu ilaikum barakun liyadabbaru ayati. Al-Quran ini kami turunkan kepada kamu ya Muhammad untuk engkau tadaburi, untuk mereka itu umatmu mengetadaburinya. Ya. Kata Syekh Husain Ibnu Taimiyah, wa tadabbarul Qur'an biyuni fahmi ma'anahu la yumkin. Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah Usul Tafsir kata beliau, mentadabburi Al-Qur'an tanpa memahami maknanya itu tidak mungkin. Bagaimana cara kita mentadabburi Al-Qur'an maknanya kita tidak tahu? Ya. Bagaimana cara kita memahami makna Al-Qur'an? Belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Ya. Masya Allah, kalau kita misalnya imam sholat tarawih misalnya ya, imam membaca panjang, Masya Allah. Kalau kita tahu maknanya, betul-betul Masya Allah. Khusyuk sholat. Ya, khusyuk dalam sholat. Ya, paham maknanya, terjemahannya, Pak, ingat, Masya Allah. Khusyuk, tertadaburi Al-Quran itu dengan memahami maknanya. Baik. Kata beliau, muhkam mutasyabihun wa nasikhun wa mansukh. Nah, Al-Quran juga ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Ya, ini juga harus diyakini, benar. Bahwa Al-Quran itu ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Ya. Ada yang dihapus dan ada yang menghapus. Banyak hukum-hukum dalam Al-Quran itu dihapus hukumnya. Ya. Ada yang dihapus lafadznya, tapi hukumnya masih ada sampai pada hari kiamat. Seperti ayat tentang rajam. Sekarang masih berlaku hukum rajam bagi negara yang menerapkan hukum Islam. Yang berzina, kalau yang belum menikah dicambuk 100 kali, yang sudah menikah kalau berzina dirajam. Itu ditanam ya sampai kepala, kemudian dilempar dengan batu kecil sampai meninggal. Itu kalau kita buka dalam Al-Qur'an ayatnya tidak ada. Tapi ya. Lafaznya tidak ada dalam Al-Qur'an, tapi hukumnya ada. Dulu ada, terhapus. Nasikh, dimansukh. Ya, lafaznya, tapi hukumnya tetap ada. Dulu ayatnya lafaznya seperti ini. Wa syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjuhuma albattah. Ya, laki-laki yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikah kalau berzina, idza zanaya farjumuhuma, rajamlah mereka berdua. Ya, rajamlah mereka berdua. Ini lafaz dulu ada dalam Al-Qur'an, sekarang terhapus. Kalau kita cari ya sampai mati tidak dapat lafaznya. Tapi hukumnya terus ada sampai pada hari kiamat. Jadi seperti itu, ada yang nasikh yang menghapus dan ada yang mansukh. Ada yang mansukh. Ya. Ada juga masih ada lafadznya tapi terhapus hukumnya. Mansukh hukumnya tapi lafadznya masih ada. Ya, seperti misalnya ya. Zaman Nabi Musa itu kalau bertobat bunuh diri, Lafadznya kan masih ada. Faktulu anfusakum fathaba alaikum. Bunuhlah diri kalian, Allah mengampuni kalian. Dulu, ya kalau sekarang bertobat, ya bertobat saja. Berjanji tidak melakukannya lagi, kemudian betul-betul menyesali perbuatannya dan seterusnya. Tapi lafadznya masih ada dalam Al-Qur'an, tapi hukumnya sudah terhapus. Baik. Wa khosun wa am. Ya, ada yang umum dan ada yang khusus. Ya, ini dalam Al-Qur'an, ada yang umum dan ada yang khusus. Ada yang khusus dan ada yang umum. Ya, kalau khusus, ya. Misalnya khusus bagi orang-orang yang beriman dan seterusnya. Kalau umum ya, umum. Misalnya man amila solihan, lafat man amila solihan dengan lafat man. Ya, siapa yang beramal soleh, ini umum lafatnya. Siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dan seterusnya. Jadi ada lafat yang khusus, ada yang umum. Yang umum. Ada amrun wa nahyun, ada perintah dan ada larangan. Ya, ada perintah dan ada larangan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak didatangi ya, kebatilan Al-Quran tersebut dari depan dan dari belakang. Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini sebagian dari pembahasan tentang Al-Quran, kalamullah, dan masih banyak pembahasannya. Nanti insya Allah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirrahmanirrahim.